Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Jemaah sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan kajian tafsir kita di tafsir Al-Aisar, dimulai dari ayat ke-20 insyaallah pada pagi hari ini. Dari firman Allah Azza wa Jalla, fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa sampai 3 ayat untuk pagi hari ini. Firman Allah, fa in hajjuka, yani fa in, maka jika mereka, hajjuka, membantah engkau wahai Muhammad, jika mereka membantah engkau, faqul, maka katakanlah, aslamtu, saya berserah diri, wajhiya, aslamtu wajhiya, saya menyerahkan diri saya, seluruh yang ada pada diri saya, dari jiwa saya, raga saya, amalan saya, dan segalanya tentang saya, lillah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat aslamtu wajhiya lillah ditafsirkan oleh para ulama, di antaranya dalam tafsir Al-Isar, maknanya akhlastu kulla a'mali, saya ikhlaskan semua amalan saya, al-qalbiyyati wal badaniyyati, baik amalan tersebut bersifat batin atau badan, amalan hati atau amalan anggota tubuh, saya ikhlaskan lillahi wahdahu la syarikalah, kepada Allah saja. Ya. Jadi ketika orang-orang Nasara dari Bani Najran tetap memperdebatkan kebenaran, walaupun sudah Rasulullah SAW sampaikan, ya, maka di sini Allah Subhanahu wa taala membimbing rasulnya apa yang perlu dilakukan setelah itu. Dalam Al-Qur'an ada uslub atau kalimat-kalimat yang di situ merupakan bimbingan yang jelas dari Allah kepada Rasulnya, yaitu suatu uslub yang diawali dengan in kemudian fakul. Di antara ayat ke-20 dari surat Ali Imran ini, ya, fa in hajuka, kalau misalnya mereka masih menentangmu, masih membantah engkau wahai Muhammad, maka apa yang harus dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam? Maka katakan hal ini. Aslamtu, yakni akhlastu, saya serahkan betul-betul, wajhiya lillah, saya serahkan diri saya, wajah saya, amalan saya, semuanya tentang saya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa manittaba'ani, dan juga orang-orang yang mengikuti saya. Maksudnya apa? Begitu juga dengan orang-orang yang mengikuti saya, mereka berislam dengan benar, mereka ikhlas, mengikhlaskan amal-amal mereka. Ini jawabannya. Ketika kebenaran sudah disampaikan, terus kemudian orang yang kita sampaikan kepadanya kebenaran itu masih menentang dan memperdebatkan, maka tidak perlu dilawan lagi, ya, melainkan khalas, kebenaran-kebenaran, kebatilan-kebatilan. Khalas, saya sekarang menyerahkan perkara kepada Allah, ya, bukan berlarut-larut debat terus, enggak. Sebagaimana sekarang di media sosial itu kerap terjadi, terutama di kalangan yang muda-mudi ini, apalagi yang baru ngaji, ya, atau merasa sudah lama ngaji tapi ilmunya sebenarnya masih belum ada, karena ngajinya boro-boro nyatet, boro-boro sampai ke hati, cuman ikut-ikutan doang. Tapi kalau urusan debat dan membuat status memicu kontroversial di media sosial, itu tergolong as-sabiqun al-awwalun, ya, orang-orang yang paling pertama tuh bikin kayak gitu. Ya. Kemudian terlahir dari orang-orang seperti ini perdebatan, komentar demi komentar, dan ditanggapi, makin panjang urusan. Ya, makin panjang urusan. Kita diperintahkan untuk menyampaikan semata, bukan untuk mengilzamkan semua orang harus dapat hidayah melalui kita, enggak. Maka ketika orang menentang, maka udah katakan aslamtu wajhiya lillah, khalas. Sebagaimana Allah memerintahkan Nabi untuk melakukan seperti itu. Maka ikhwah, kerap kali kalau kita lihat ahlu sunnah, ketika masjid mereka diblokir, dibekukan perizinannya, atau bahkan pengajian dibubarkan, itu sebenarnya yang terwujudkan di muka dia itu yang tersohor ada, dan yang tidak dikenal, maksudnya tidak masuk liputan berita, tidak masuk ke media sosial juga ada, tapi memang tidak disebarluaskan. Kajian dibubarkan, misalnya ada, iya, ya, ada seperti itu. Kajian Ahlus Sunnah, dan yang membubarkan selalu yang membubarkan selalu orang-orang yang rutin atau rajin berbuat kesyirikan dan pakai jimat-jimat. Selalu begitu dari dulu sampai sekarang. Entah dari kalangan Syiah atau yang lainnya, atau yang semisalnya, ya. Ya. Namun kemudian rata-rata apakah ahlu sunnah dan ahlu iman ini, mereka membalas dengan kalimat cacian makian, kemudian ayo peranglah ya sekalian. Enggak kan? Enggak, karena Nabi enggak ngajarin gitu. Kalau orang udah menampik kebenaran, udah bertentangan sama kita, udah khalas, daripada ribut sesama muslim, hancur-hancuran, khalas. Aslam tu wajhiya lillah. Khalas. Saya serahkan aja kepada Allah. Udah kita mau damai-damai aja, enak-enak, kemudian ada beberapa orang ketiga yang enggak menyaksikan langsung bilang pengecut gitu doang, takut, nah, kan? Bukan masalah takut atau pengecut, kita punya Allah Subhanahu wa taala. Cuma di sini melihat maslahat dan madaratnya. Lihat Rasulullah ketika orang-orang Nasrani tersebut menentang, ya, baru dijelaskan Rasulullah, dijelaskan. Apakah Allah Ta'ala mengatakan lanjut aja perdebatan terus? Enggak, lainnya khalas. Aslam tu wajhiya lillah, khalas. Perkara ini saya serahkan kepada Allah. Begitu. Beberapa waktu lalu saya ta'lim di salah satu masjid stasiun televisi yang nasional. Kemudian alhamdulillah di situ kajian-kajian rutin sudah berlaku, alhamdulillah, di antaranya kita, alhamdulillah. Panitianya ini juga beliau-beliau pernah mengundang kita di beberapa masjid. Ada suatu masjid di daerah ya Cempaka Putih. Ini kabar yang mungkin enggak masuk ke muka media sosial. Tapi inilah yang terjadi, ikhwan. Di situ ada masjid yang jemaahnya alhamdulillah mulai mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tauhid kepada Allah. Mulai dan pernah ana mengisi di kajian di masjid tersebut, dan dicanangkan untuk jadi pengaji rutin di situ, tapi pending karena ini masalahnya ada di situ hanya imamnya saja. Hanya imamnya saja yang tidak pro, bahkan menentang, anti bahkan. Bukan Imam Kalibata City insyaallah ya. Tapi imam masjid tersebut, dan beliau sudah berusia uzur. Tapi ngototnya masyaallah, dan jimatnya banyak. Jimatnya pakai jimat banyak. Ya. Sampai-sampai ada seorang ustaz. Ketika lagi kajian kayak gini, Pak. Lagi kajian jemaah ini. Imam tersebut tiba-tiba datang dari luar, kemudian marah-marah di tengah-tengah kaum muslimin. Lagi kajian, Pak, lagi kajian kayak gitu. Wah, kamu telah membid'ahkan ini. Emang kamu dengan fulan, fulan disebutkan panutannya ya, keturunan Nabi Adam ya. Emang fulan, kamu sama fulan emang lebih pintar mana? Gitu. Di tengah kajian kira-kira gimana, Pak? Kalau guru antum, ustaz antum lagi ngajar digituin. Dan kemudian ustaznya khalas diam aja. Ya. Kalau gini masa mau ditentang, apalagi orang tua gitu. Khalas faqul aslamtu wajhiya lillah. Khalas. Nah, kemudian mendamaikan suasana ruangan masjid yang sudah mulai panas. Biar enggak usah dibalasnya. Dengerin aja, Mas. Khalas. Nah, udah ada kajian rutin di situ berapa asatidz, alhamdulillah. Kemudian akhirnya sampai orang tua ini yang semoga Allah beri hidayah, karena kasihan dari penghujung usia, Pak. Ya. Kalau beliau ini bikin pengajian, itu selalu ada air keramat yang setiap hadirin pengajian akan disuguhi air-air tersebut, ya. Masya Allah. Dan kemudian juga memprovokasi orang-orang supaya membenci dakwah yang ada di masjid tersebut. Ya. Sampai akhirnya ada pasukan-pasukan yang datang, entah orang mana, sampai demo itu di depan masjid. Anti ini, anti ini, anti pengajian ini, masya Allah. Iya. Sampai ketika ada jadwal kajian sunnah di situ, tiba-tiba ada pasukan yang datang dan diblokir itu masjid. Mereka mengepung masjid itu dan enggak ada orang boleh masuk. Ini terjadi di bulan ini, sekitar bulan ini. Ini bulan apa, Pak? Oktober. Sekitar Oktober atau sebelumnya mungkin September. Terjadi. Ya. Bukan pertama kali terjadi, udah biasa sebenarnya. Makanya jadi bosan kita dengarnya. Iya. Udah biasa. Begitulah cara mubtadi'un ahlul bid'ah dan orang-orang yang suka berbuat syirik untuk memblokir dakwah yang hak. Ya gitu, enggak ada cara ilmiah. Caranya kerahkan massa yang kalau kita tanya orang-orang itu, antum tahu enggak yang antum protes itu apa? Enggak ngerti mereka. Karena disumpel nasi bungkus dan duit. Enggak ngerti masalah. Banyak orang turun ke jalan enggak ngerti masalah. Yang diingerti cuman uang merah. Ngerti masalah? Gak ngerti. Yang penting dibayar. Nah tuh. Seperti gak ngerti masalah. Kemudian menang di provokasinya saja. Akhirnya diblokir khalas. Kemudian malah diadakan kajian. Yang kemudian yayasan pengelola masjid tersebut sampai khawatir, ini kok kajiannya sekarang bau-baunya Syiah. Nah tuh. Ya, cuman ahlu sunnah apakah kemudian melawan? Ayo kita peranglah, bawalah celurit, golok, badiklah semuanya. Enggak. Khalas aslam tu wajhiya lillah. Ini bukan masalah pengecut atau enggak. Kalau misalnya kita tentang lagi balik, madharatnya lebih besar atau lebih kecil? Ya lebih besar. Karena orang-orang ini tidak terkontrol emosinya. Mereka enggak pakai ilmu, enggak pakai. Mereka pakai otot, emosi dan juga uang. Iya, kita enggak bisa melawan otot, emosi dan uang dengan apa-apa, enggak bisa, khalas. Apa kita juga pakai otot, besi dan juga uang? Gak bisa, ahlus sunnah gak seperti itu. Ini terjadi Pak di Jakarta. Di Jakarta, di orang-orang yang katanya rasional, yang katanya bisa menerima keilmuan, tapi itulah orang-orang yang seperti ini masih memegang prinsip-prinsip seperti itu. Ya, nggak ada diskusi terlebih dahulu, nggak ada, langsung hajar-hajar saja. Dan orang yang nggak pernah ke masjid itu diprovokasi. Dan rata-rata anak temukan di mana-mana kayak gitu, nggak pernah ke masjid, nggak pernah ikut kajian, tapi cerewet kalau ngomong. Kadang di grup-grup WhatsApp ngomong, ngomel, cerewet, kopas, provokasi. Tapi ke kajian gak mau ikutan, denger gak mau. Sholat berjamaah pun ya kalau lagi pengen aja. Ya, itu banyak di mana-mana itu. Tuh, kenapa seperti itu? Ya, kenapa kok umat masih kekanak-kanakan? Ya, bukankah kita itu orang-orang yang well educated? Ya? Orang Jakarta ini orang yang edukasinya bagus, bukan wong deso, ya. Nah, tapi Allah Ta'ala menyuruh nabinya untuk bersifat seperti berkelas, yaitu khalas aslam tu wajhiya lillah, saya serahkan semua ini untuk Allah. Wa manittaba'ani, dan juga orang-orang yang mengikutiku, ahlu sunnah yang mengikuti sunnah nabi, ketika diperlakukan seperti ini, kebenaran sudah tampak, ditentang, khalas, jangan dibalas-balas terus. Iya. Betapa banyaknya orang yang menentang kebenaran, itu caranya cuma mantik emosi doang. Untuk menghancurkan emosi Anda. Anda nyampein kebenaran, dia langsung nolak. Wah, langsung kalimatnya keluar. Ah, belaga paling benar lo. Itu kan gak ada ilmiahnya sama sekali. Apa tujuannya? Supaya orang yang menyampaikan kebenaran dan hak ini terpantik emosinya sehingga kabur kebenaran itu. Gitu. Maka kemudian kata Allah Ta'ala berikutnya, wa qul, katakanlah wahai Muhammad, Nabi kita alaihi salatu wasalam, kepada siapa? Lilladzina utul kitaba wal ummiyin. Katakan kepada dua golongan ketika itu. Satu, alladzina utul kitab, yaitu orang-orang yang diberikan Alkitab, Yahudi dan Nasara, mereka ahlul kitab. Bilang itu ke ahlul kitab. Wal ummiyin, ummiyin yang dimaksud di sini al-Arab al-musyrikin, orang Arab yang musyrik ketika itu. Kenapa mereka disebut ummiyin? Liqillati man yaqra wa yaktubu fihim, karena sedikitnya orang yang bisa baca dan tulis di antara mereka. Ya, sedikit, sedikit sekali. Beda dengan yang golongan pertama. Dinisbatkan golongan pertama itu dinisbatkan kepada kitab, otomatis bisa baca, bisa tulis. Itu bedanya orang Yahudi dan Nasara dibandingkan dengan orang-orang Arab ketika itu. Orang Yahudi dan Nasara itu, ya, kalau sekarang gelarnya MA, kalau orang-orang ummiyin mungkin lulusan STM misalnya, maaf-maaf bukan maksud apa-apa. Ya jauh secara edukasi. Ya. Tetapi ternyata Allah memuliakan golongan Arab. Nabi diutus di rahim orang-orang Arab. Padahal secara logika, loh, itu kan pinteran orang Yahudi Nasara. Kok malah yang terakhir dari perut orang Arab? Ya terserah Allah, ya gitu kan? Terserah Allah. Nah, maka wahai Muhammad, katakan itu kepada ahlul kitab dan orang-orang ummiyin yang kurang mampu baca nulis. A'aslamtum? A'aslamtum artinya apakah kalian sudah masuk Islam? Makna lain adalah masuk Islamlah kalian. Jadi ini memang sepertinya pertanyaan, aslamtum? Kalian sudah beriman? Kalian sudah masuk Islam? Artinya bukan pertanyaan membutuhkan jawaban, tapi masuk Islamlah kalian. Katakan kepada mereka semua, Yahudi, Nasara, dan orang-orang musyrikun, ayo masuk Islam. Ya, begitu juga sekarang, bilang ke orang-orang Nasara, dakwahkan yang mampu, yang punya teman-teman Nasara dan masih punya akhlak yang baik mereka, yang masih bagus, yang masih mau jujur, bilang, Mas Yumas, udah masuk Islam aja lah, gitu, ya. Di sini nggak ada Yahudi, Pak, kan ya, nggak ada Yahudi di sini, ya. Tapi yang ngikutin Yahudi ya banyak juga kayaknya. Tapi Yahudinya enggak ada di sini. Yahudinya sono di luar ya. Kemudian juga kepada orang-orang Ummiyin yang enggak bisa baca tulis, orang-orang musyrikun. Di Indonesia juga banyak orang-orang yang berbuat syirik, baik memang murni agama syirik atau orang muslim tapi perbuatannya perbuatan musyrik. Ada. Kita bilang dakwahkan ke mereka. Ayo, yuk ke Islam yang benar, ke Islam yang kafah. Ke Islam yang sempurna. Bukan Islam yang kalau versi hawa nafsu sesuai, ambil. Enggak sesuai, cari khilafiyahnya. Gitu. Sebagian kaum muslimin kayak gitu tuh. Yang sesuai dengan hawa nafsu, ini haram nih. Ya boleh, sesuai dengan hawa nafsu dia. Tapi yang enggak sesuai dengan hawa nafsu, ini cari khilafiyah. Oh iya, ini ada khilafiyah ini, ada yang bolehkan, ada yang mengharamkan. Gitu kan? Gitu. Ya. Riba enggak seluruhnya haram, gitu. Ada khilafiyah di masalah ini. Tuh, giliran berkaitan dengan pekerjaannya baru ada khilafiyah. Tapi giliran untuk martilin orang, enggak ada khilafiyah. Gitu kan? Sebagian dari kita kayak gitu. Masih kekanak-kanakan dalam beragama, ya. Kemudian fa in aslamu, kalau mereka kemudian masuk Islam, kalau mereka kemudian menjawab dakwah engkau, faqadih tadau, maka mereka telah mendapatkan hidayah. Ya. Hidayah apa? Hidayah taufik untuk menerima kebenaran. Karena hidayah itu ada dua umumnya, ya. Ada hidayah irsyad, yaitu hidayah ilmu, penjelasan, dan ada hidayah taufik. Hidayah ilmu, misalnya saya nyampein kesampaian suatu materi. Sampaian paham? Paham. Lah ini hidayah ilmu namanya, Pak. Hidayah irsyad namanya. Ya, hidayah irsyad. Kalau hidayah taufik, jangan dibalik, taufik hidayat. Hidayah taufik, ya Pak. Hidayah taufik itu apa? Hidayah taufik itu, tadi setelah sampean paham, sampean kemudian amalkan, itu taufik namanya. Gitu ya. Ya Allah berilah saya hidayah dan taufik. Maksudnya berilah saya hidayah irsyad dan hidayah taufik, itu maknanya. Ya ini, berikanlah saya ilmu dan juga kemampuan untuk mengamalkan ilmu tersebut, keinginan untuk mengamalkan ilmu tersebut. Karena enggak semua orang mengamalkan ilmunya. Ya. Ketiga, sampean misalnya paham suatu materi, itu namanya hidayah ilmu. Ya, hidayah ilmu. Kalau sampean tidak mengamalkan ilmu itu, bodo amatlah, enggak mau saya amalkan, itu berarti belum dapat hidayah taufik. Tapi kalau sampean amalkan, sami'na wa tho'na, berarti itu hidayah taufik, gitu ya. Orang-orang ketika itu ahlul kitab, Yahudi terutama, tahu enggak kalau misalnya Rasulullah Muhammad itu Rasulullah? Tahu. Mereka udah dapat hidayah ilmu. Karena apa? Mereka baca di kitab-kitab. Iya. Rahib-rahib mereka dari kalangan Nasoro itu tuh membaca di kitab-kitab. Bahkan mengetahui ini Muhammad Nabi Allah sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka. Saking kenalnya dengan ciri-cirinya. Masih ingat enggak cerita Buhairah? Ya. Waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan dagang dengan Abu Thalib, ya. Masih ingat enggak cerita Warqah bin Naufal? Ya enggak. Sebelum Warqah bin Naufal ada ceritanya ya Buhairah dulu, pendeta Buhairah dulu. Itu udah tahu itu. Wah, ini calon orang benar, calon orang sukses ini calon nabi ini. Tahu mereka. Ya. Mungkin pernah enggak Anda ceritakan, Pak, di sini kisah Talhah bin Ubaidillah, ya, yang ke pasar Busra. Anda lupa, apakah cerita di sini atau di masjid lain? Pasar Busra itu di Syam. Kata para ulama, sekarang pasar Busra terletak di area Suriah. Tapi di sebelah mana ya, enggak tahu juga, Pak, belum pernah sana. Talha ketika itu ada di pasar Busra, bukan Bursa, Busra, ya. terbalik lagi pasar bursa, pasar Busra. Kemudian di pasar tersebut tibanya itu di bulan Ramadan, tibanya ada seorang rahib keluar dari tempat ibadahnya, kemudian nanya sama orang-orang, apakah di kalian ada ahlul haram? Apa ada penghuni Mekah? Ahlul haram itu penghuni Mekah. Ya. Suriah itu bukan di Saudi, Pak, di Syam dia. Apa ada penghuni Mekah di sini? Maka Allah bilang, saya. Ada apa? Apakah telah muncul seorang nabi di antara kalian sekarang? Karena ini udah waktunya nih. Ini udah bulannya dia itu muncul dengan wahyu. Heran Tolha. Maksudnya apa? Ya. Sampai kemudian rahib itu berkata, yaitu Ahmad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Buh, kaget Tolha. Saya kenal itu orang. Saya kenal itu orang. Ahmad kok panggilannya di Mekah Muhammad. Digelari Al-Amin. Saya kenal itu orang. Maka kemudian kata rahib itu, kalau memang sudah muncul sekarang di Mekah, cari kabarnya kamu. Jangan kelewatan. Maksudnya jangan ketinggalan kabar. Langsung masuk ke hatinya itu perkataan rahib tersebut. Tolha langsung balik ke Mekah. Nanya kemudian ke orang-orang, WhatsApp gitu. Ada apa? Ada kabar apa? Ada kabar kekinian apa? Orang-orang pun sudah membincangkan Muhammad bin Abdullah. Oh itu. Muhammad tanabba. Muhammad telah mengaku sebagai nabi. Iya. Kemudian mereka mengatakan, dan Abu Bakar telah mengikuti Muhammad itu. Penasaran atolah. Akhirnya datang kepada Abu Bakar. Ya Abu Bakar, apakah kamu benar telah mengikuti Muhammad? Iya. Ikutilah Muhammad, kata Abu Bakar. Karena dia membawa kebenaran. Digamit tangannya, diajak oleh Abu Bakar kepada Nabi Muhammad SAW. Di situ kemudian Tolhah masuk Islam. Itu termasuk as-sabiqun al-awwalun, Tolhah itu. Masuk Islam setelah ketemu dengan Nabi Muhammad SAW, masuk Islam. Dan Tolhah pun menceritakan kisahnya di pasar Busra yang tadi kita kisahkan. Dan Nabi SAW pun bergembira mendengarkan kisah tersebut. Ya. Taib, itu namanya hidayah apa? Hidayah taufik. Ya, hidayah taufik. Sampaian kemari nerima ilmu, faham semua ini hidayah irsyad. Kalau ternyata keluar tetap keruh jiwanya, berarti belum dapatkan taufik. Kalau keluar dari majelis dalam keadaan iman bertambah, pengin cepat beramal soleh, ingat surga, ingat Allah, berarti itulah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ya. Wa in tawallau, tapi jika mereka berpaling, yaitu adbaru anil haqqi ba'da ru'yatihi, yaitu mereka berpaling dari kebenaran setelah melihat kebenaran, fa innama 'alaikal balagh. Ini penting, Pak, perhatikan. Jika mereka memalingkan diri, enggak menerima, fa innama 'alaikal balagh, sesungguhnya yang wajib padamu, atasmu itu hanyalah al-balagh, menyampaikan. Ini yang harus diperhatikan oleh setiap dari kita yang berdakwah, baik amar ma'ruf atau nahi munkar. Kita nyampein materi, yang penting sampaikan. Urusan kemudian Anda mendapatkan hidayah dari Allah setelah itu keputusan Allah. Iya. Bukan keputusan saya. Saya mungkin hanya memutuskan ayat berapa yang dibahas atau bagaimana metodenya, penafsirannya bagaimana, itu yang saya putuskan. Tapi urusan hati orang, Allah muqallibul qulub yang memutuskan. Maka oleh karena itu jangan dai siapapun dari kita, jangan marah ketika melihat orang masih aja enggak benar. Ya marah dalam artian kenapa masih enggak benar? Tapi ya, mau gimana lagi? Fa inna ma 'alaikal balagh. Iya. Kenapa? Kenapa kita tidak dibebani untuk memfokuskan di hidayah kepada orang? Kenapa? Satu, karena itu kita tidak akan mampu. Kedua, karena kita bakal pusing, Pak. Beneran pusing. Coba aja, Pak, misalnya kita punya anak. Kan anak dibangunin sholat subuh susah, Pak. Apalagi remaja, ABG, apalagi malam Sabtu, Sabtu pagi atau Minggu pagi. Aduh, Masya Allah. Susah. Dang, bangun. Ayo sholat. Nah, itu jawabannya. Itu jawaban setan tuh, biasanya yang jawab setan. Bukan dia yang jawab. Bukan anak itu. Nah, itu jawaban setan atau semi setan. Kadang-kadang kalau kita habis maksiat malamnya, sulit bangun pagi, istri kita mungkin bangunin, "Bang. Pak, Mas, bangun." Nanti gampang. Kita enggak sadar kan ngomong gitu. Itu setan yang menggerakkan supaya kita ngomong kayak gitu, emosi dari setan. Enggak sadar pas udah bangun paginya, "Bang, tadi emang marah-marah lo," gitu. "Ah, masa sih? Enggak marah-marah." Itu, kan setan itu. Ya. Coba kalau misalnya kita bangunin anak, "Ayo bangun. Pahala sholat subuh itu besar, ilmu bukan ilmu. Dengar dia, dengar. Paham? Paham. Tapi tetap aja tidur lagi, ya." Atau mungkin istrinya kayak gitu. Atau mungkin ibu-ibu, suaminya masih ngorok mungkin di apartemen. Mungkin aja kan. Ibunya, istrinya kajian pada perempuan. Ya, kepala keluarganya masih ngorok. Masya Allah. Ini harusnya dibalik. Ya. Istrinya jadi kepala keluarga, suami jadi bayi. Ya. Dibalik harusnya. Nah, kenapa? Kalau kita fokuskan di hidayah, Pak, di tujuan supaya dapat hidayah betul-betul, itu tiap hari sakit hati, Pak. Kenapa? Udah kasih tahu, lagi-lagi ngelanggar, kasih tahu, lagi ngelanggar. Begitu kan, Pak? Bapak-bapak yang mendidik putra-putrinya, coba. Walaupun masih balita. "Ayo baca Qul huwallahu ahad." Gak mau. "Qul huwallahu ahad." Gak mau. "Ini Al-Quran, nak. Kamu gak boleh gak mau baca Quran. Harus baca Quran biar kamu masuk surga. Kalau enggak kamu masuk neraka." Oh, ngomong gitu. Capek gak, Pak, kira-kira? Mati dia. Ya, bakal capek kita kalau misalnya urus hidayah orang. Nabi SAW berdakwah sepanjang waktu beliau setelah ditugaskan jadi Nabi dan Rasul. Yang ngebackingin kemudian setelah Khadijah wafat, Abu Talib kan? Abu Talib Muslim bukan? Bukan. Orang terdekat dengan Nabi SAW. Orang yang sayang pada Nabi dan Nabi pun sayang kepada beliau sebagai keluarga. Ya. Dan Abu Talib yang membackingi menjadi bemper, ya, kalau misalnya ada apa-apa. Orang musyrik dilawan sama Abu Talib supaya sok dakwah sana. Abu Talib paham enggak bahwasanya dakwahnya Nabi ini benar? Paham dan pernah mengakui, bahkan membuat sebuah syair untuk itu. Tapi masuk Islam enggak? Enggak. Enggak masuk Islam. Orang paling dekat dengan Nabi. Ya. Orang paling sayang kepada Nabi. Orang yang paling melindungi dan menjaga Nabi. Tuh. Di akhir hayatnya didakwahi oleh Nabi. "Qul la ilaha illallah," katakan la ilaha illallah. "Kalimatun uhajjalaka biha indallah," kalimatun uhajjalaka biha indallah. Sebuah kalimat yang aku akan berhujah untukmu di sisi Allah. "Maka selamat engkau wahai pamanku." Enggak tuh, enggak ikut. Padahal udah tahu, udah dapat hidayah ilmu, hidayah irsyad. Tapi hidayah taufik belum dapat. Memang Rasulullah bersedih. Tapi kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Innaka la tahdi man ahbabta." Kamu enggak bisa memberikan hidayah apa? Apakah hidayah irsyad? Bukan. Hidayah irsyad, hidayah ilmu Rasulullah bisa memberikan. Kita pun bisa memberikan. Kita bisa transfer ilmu secara kognitif kepada murid-murid kita. Bisa, itu hidayah irsyad. Kita bisa. Kepada anak-anak kita, kepada istri kita bisa mentransfer maklumat. Tapi innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak bisa memberi hidayah taufik kepada orang yang kau cintai. Ya. Karena yang bisa itu adalah Allah untuk yang urusan ini. Kamu hanya bisa apa? Dan ditugaskan untuk apa? Menyampaikan, memberikan maklumat, hidayah, irsyad, ilmu. Dah. Urusan hidayah taufik Allah yang putuskan. Dia nanti ikut apa enggak, Allah yang putuskan. Dan ini kata Allah, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak bisa memberikan hidayah taufik pada orang yang kau cintai. Yang engkau cintai saja belum tentu engkau mampu untuk memberikannya hidayah taufik, apalagi yang enggak engkau cintai. Artinya orang terdekat, istri, anak saja belum tentu bisa engkau, belum tentu dapat hidayah, enggak bisa kamu berikan hidayah taufik, apalagi tetangga, apalagi musuh, apalagi orang kafir. Ya. Lah terus tugas kita apa ya Allah? Tugas kita hanya menyampaikan. Maka kalau misalnya bapak-bapak, misalnya udah kita sampaikan supaya bertakwa, keluar-keluar lagi-lagi bermaksiat. Ya saya jangan bingung sendiri gitu kan. Ya berarti emang belum dapat hidayah, khalas. Besok-besok diusahakan lagi, ingetin. Gitu kan. Kalau misalnya kita lihat kadang-kadang mungkin di depan Kalibata City ya. Mungkin ada orang minum khamer. Ya, di pojokan dekat parkiran misalnya. Diingetin sekali. Besok minum lagi. Berarti belum dapat hidayah taufik. Orang itu ngerti enggak kalau itu ngerusak? Ngerti. Ngerti. Udah dapat hidayah ilmu, ngerti. Semua orang pun tahu bunuh diri itu jelek, ngerti hidayah ilmu. Tapi kadang-kadang enggak dapat hidayah taufik. Makanya itu bedakan, Pak. Hidayah irsyad atau hidayah ilmu dengan hidayah taufik. Jangan paksakan diri untuk membuat sebuah goal atau tujuan atau achievement atau objektif harus memberikan hidayah taufik kepada orang. Anda tidak mempunyai kemampuan untuk itu. Manusia tidak punya kemampuan untuk membuka button perut seseorang kemudian melihat hatinya, enggak bisa. Dan tidak bisa juga mengubah hati orang. Hanya bisa menyampaikan sesuatu kepada orang itu. Urusan hatinya berubah atau tidak, hanyalah muqallibul qulub yang bisa melakukannya. Maka jangan paksakan diri. Jangan paksakan diri. Karena kita tidak dihisab, karena kita tidak mampu mengubah hati orang. Enggak. Antum enggak bakal ditanya, kenapa kamu tidak bisa memberi hidayah taufik kepada istrimu? Ya Allah, saya enggak punya kemampuan untuk itu. Nabi Lut alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kenapa nama-nama tersebut kita sebut? Nabi Nuh alaihi salam di antara anaknya enggak mau ikutan, anaknya nabi, Pak. Kalau sekarang ada anaknya ustadz, mangkalin pangkalan ojek. Kalau malam-malam main gaple, anaknya ustadz kayak gitu, malu ya ustadznya ya? Malu. Tapi jangan bilang, tuh lihat tuh ustadz tuh gagal tuh. Iya dibilang gagal, emang gagal juga. Tapi kan itu kan takdir bukan? Takdir, ustadznya udah mendisiplinkan buat anaknya. Ya qadarullah anaknya gak dapat hidayah. Mau gimana? Nabi Nuh anaknya seperti itu ada. Apakah kita bilang, wah Nabi Nuh gimana? Ya gak gimana-gimana. Ya udah begitu mau gimana lagi gitu kan. Nabi Nuh alaihissalam. Habis itu sebelum Nabi Nuh bahkan. Nabi Adam lihat tuh anaknya Qabil. Gitu kan. Setelah Nabi Nuh kelak nanti ada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kekasih Allah, Pak. Kekasih Allah. Kekasih Allah. Bapaknya Azar, tukang memahat patung, dan tangan kanannya dari Namrud, dapat hidayah enggak? Boro-boro dapat hidayah, Pak. Nabi Ibrahim itu anaknya bahkan bapaknya sendiri dan kaum-kaumnya. Itu ketika didakwahi oleh Nabi Ibrahim. Kata Allah, "Fama kana jawab qaumihi illa an qalu qtuluhu aw harriquhu." Ketika Nabi Ibrahim berdakwah, nyampein maklumat, nyampein hidayah ilmu dan irsyad, kaumnya enggak menjawab apa-apa kecuali bunuh dia, bakar dia. Tuh, dapat hidayah gimana? Bapaknya aja sampai kayak gitu tuh, Pak. Ya. Apakah kita bilang, "Wah, Nabi Ibrahim aja belum bisa tuh dakwahin bapaknya?" Ya enggak gitu juga. Gitu kan? Kemudian Nabi siapa lagi tadi? Nabi Lut alaihissalam yang sezaman dengan Nabi Ibrahim dan saudaraan dengan Nabi Ibrahim. Bukan saudara kandung adik kakak, bukan. Ya, masih saudara tapi ya. Nabi Lut yang beliau berkata, "Inni muhajirun ila Rabbi, innahu huwal azizul hakim." Saya berhijrah kepada Rabb saya, sesungguhnya Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Apa yang ada di kaum Nabi Lut di daerah Sodom? Yang kita tahu Sodomi. Ya, "Innakum latatunar rijal wa taqta'unas sabil wa ta'tuna fi nadikum al-munkar." Kata Allah Subhanahu wa taala, kalian itu malah ngedatengin sesama pria. Aduh, Kalibata City ya. Lagi-lagi kita ungkit masalah ini supaya engeh. Mungkin diantara pelaku ada yang di majelis. Semoga bertaubat, semoga diampuni, semoga ke jannah, dihapus dosa-dosanya. Kalian justru mendatangi sesama jenis. Wataqtu'una sabil. Itu zaman dulu, Pak. Orang-orang gay di zaman Nabi Lut enggak kelemer-kelemer apa lemes gitu, enggak. Mereka juga ahli begal. Wataqtu'una sabil. Menjadi penyamun. Ya. Sekarang ada enggak bencong jadi begal, Pak? Hah? Ada enggak, Pak? Enggak ada ya. Enggak lucu lah bencong jadi begal. Ya. Tapi kadang-kadang lebih serem dari begal, Pak. Dari dandanannya, dari cubitannya, itu bikin kita freezing, ya, bikin freeze. Ya. Sampai saya pernah di Cililitan, Pak. Cililitan dekat sini kan? Lagi naik angkot dulu, ya. Dulu 10 tahun lalu mungkin. Belum punya jenggot saya, Pak, waktu itu. Atau 12 tahun lalu mungkin. Lagi di angkot, angkot ngetem. Bencong sambil apa yang cerek-cerek gitu. Ya, jalan ngelihat saya di itu malam-malam ngelihat saya di samping supir. Tahu enggak tangannya tangannya masuk gitu aja tangan kirinya, kemudian saya dicubit, Pak, ininya. Gitu. Itu saya mungkin sampai akhir hayat ingat itu. Itu langsung freeze, Pak. Ya. Saya mendingan ngelihat di kuburan apalah gitu ya. Itu lebih baik. Insyaallah saya enggak freeze. Insyaallah saya enggak langsung diem juga. Saya lempar batu insyaallah setannya. Tapi ngeliat ini, kita lempar batu, dia mungkin lempar rumah mungkin ya. Masyaallah. Di zaman Nabi Lut, itu orang-orang yang seperti itu mendatangi sama pria, itu mereka taqta'una sabil, mereka menjadi penyamun. Ya, ngeri gak tuh, Pak? Jadi power mereka gak macam-macam itu. Ngebegal itu. Na'udzubillah. Wata'tuna fi nadikum al-munkar. Dan lagi pas di perkumpulan, pesta bareng dan pesta seperti itu. Istrinya Nabi Lut malah jadi wasilah mereka. Apa kita bilang, tuh lihat Nabi Lut aja gagal? Enggak gagal. Gitu kan? Nabi Muhammad pamannya orang paling dekat, Pak. Orang paling dekat. Enggak mau masuk Islam. Apakah kita bilang, tuh gagal? Enggak gagal. Semua Nabi yang kita sebut, enggak ada yang gagal. Semua Nabi yang kita sebut, mereka adalah orang-orang sukses dengan kenabian mereka. Dari Nabi Nuh, dari Nabi Ibrahim, dari Nabi Tadi siapa? Nabi Lut dari Nabi Muhammad. Kenapa kita bilang enggak gagal? Kenapa kita bilang mereka berhasil? Mereka mungkin, memang tidak berhasil dalam urusan hidayah taufik. Enggak mungkin seseorang barometernya di hidayah taufik, Pak. Enggak di situ. Sampean enggak bisa memberi hidayah taufik pada orang, maka bukan di situ barometernya. Apa ukuran keberhasilan seseorang? Istiqomah. Ya? Istiqomah. Ada ustadz ngajar dan lu muridnya 3 aja. 4, 3, 4, 2, 1, 0. Gagal tuh ustadz tuh, pasti jelek ngajarnya. Belum tentu, bukan jelek ngajar atau apa, mungkin saja ya karena murid-muridnya nggak benar. Tapi istiqomah sampai-sampai nggak ada yang datang tetap ngajar. Iya, itu ada Pak, beberapa guru kayak gitu Pak. Beberapa syekh menceritakan guru-guru kami dulu ada yang seperti itu. Saking sepinya yang hadir, gak kayak gini banyak. Saking sepinya yang hadir, sampai ketika gak ada yang ngajar, guru itu ngomong sendiri. Ya Allah, ngomong sendiri Pak di kelas. Atau di majelis, ngomong sendiri. Mungkin yang denger jin kali dan malaikat. Gak ada murid manusia, saking udah sepinya tuh. Ya. Iya tuh. Kenapa kita bilang mereka sukses? Karena mereka istiqomah. Tahu dari mana istiqomah? Nabi Nuh ketika sudah mulai air kan? Air turun. Apa air maksudnya? Meninggi. Anaknya kan kelihatan. Dia ajak anak disuruh, ayo ikut kami, ikut kami. Kamu selamat insya Allah. Tuh, anaknya tetap gak mau. Sampai akhir hayat anaknya aja, itu Nabi Nuh sebagai bapak masih mendakwahi anaknya. Tuh. Itu baru benar, itu baru sukses. Ya. Nabi Ibrahim sampai akhir hayat itu juga mendakwahi siapapun yang di sekitarnya. Nabi Lut juga mendakwahi istrinya dan mendakwahi orang-orang yang ketika itu kan ada tamu malaikat. Iya. Ada tamu malaikat tapi berbentuk manusia dan cakep. Faja'a ahlul madinati yastabshirun. Maka datanglah orang-orang, maksudnya orang-orang kampung Madinah itu, kampung bukan Madinah Saudi sekarang, bukan. Maksudnya daerahnya itu, daerah Sodom, pada tahu ada tamunya Nabi Lut, cakep, ganteng. Ya orang homo kan suka dengan yang ganteng, Pak. Iya. Ya kalau enggak ada yang ganteng ya yang penting laki-laki lah gitu. Namanya homo gitu kan. Wah. Pada seneng, pada bergembira. Bergembira kedatangan tamu bukan kenapa, karena seksualnya, naudzubillah. Ya. Itu dia kata Nabi Lut kepada mereka, "Fattaqullaha wa la tukhzun." Bertakwalah kalian, takut kalian sama Allah dan jangan bikin malu saya. Itu sampai akhir itu di itu kan men, itu di hari yang besok paginya itu dibalikin bumi itu. Itu sampai akhiran menjelang matinya mereka, Nabi Lut itu betul-betul mendakwahi kaumnya. Istiqomah enggak? Istiqomah. Nabi Muhammad hampir menjelang ajalnya, pamannya didakwahi, istiqomah dalam berdakwah. Jadi dai itu kita berdakwah, Pak. Jangan patukkan berapa orang ikut kita. Enggak ada tuh Nabi mematuk mentargetkan yang ikut saya harus 500 orang. Pokoknya kalau kajian saya enggak nyampe 200 orang, saya enggak bakal mau ngisi di situ lagi. Nauzubillah. Tuh orang kayak gitu apa maksudnya? Ya? Hah? Atau kalau misalnya dan lain-lain dari faktor-faktor duniawi. Tapi dalam berdakwah kita sampein aja. Wa ma 'alaika illal balagh. Yang penting istiqomah sampai akhir hayat kita. Begitu juga kita dalam beramal, Pak. Kita beramal ada orang ikut. Jangan patok itu. Itu ada orang ikut. Alhamdulillah kita ajak. Ada yang enggak ada yang ikut juga enggak apa-apa, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah diperlihatkan kepadanya surga. Dan juga di dalamnya ada para nabi dan diperlihatkan kepada beliau ada nabi pengikutnya 2. Ada nabi pengikutnya rahtun minan nas, yaitu sekelompok jemaah manusia. Ada nabi pengikutnya 2 atau 3. Ada nabi tidak ada pengikut. Apa kita bilang tuh Nabi gagal? Enggak. Nabi tersebut sukses dengan kenabiannya karena istiqomah. Ya. Maka kalau misalnya orang menentang kita, fa in tawallau, mereka berpaling, enggak mau ikutan kita padahal kebenaran sudah jelas, ketahuilah, tenangkan hati Anda, fa innama 'alaikal balagh. Ya. Yang wajib atasmu hanya menyampaikan wallahu basirum bil ibad, dan Allah Ta'ala itu maha melihat hambanya. Ya begitu. Jadi cukupkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepertinya cuman hanya bisa mampu ayat 20 saja untuk pagi hari ini. Insyaallah pada pertemuan mendatang ayat 21 dan 22 kita cukupkan sampai sini jemaah sekalian. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.